وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa, kalian tidak akan mampu. Para ulama mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah dengan wujudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian tidak akan mampu bisa menghitung. Nikmat Allah berapa banyak, begitu besar diberikan kepada kita tiada lain perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari tidak ada menjadi ada di dunia ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di dunia ini diberi keselamatan oleh Allah, dilindungi dari berbagai macam bala musibah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mau menghitung nikmat-nikmat tersebut dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mampu. Sehingga para malaikat pun kebingungan. Bagaimana cara menghitung nikmat-nikmat Allah dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW? Karena Rasulullah SAW diturunkan di muka bumi ini, wujud di dunia ini menjadi rahmat bagi semesta alam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan aku tidak akan mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam tanpa terkecuali. Tidak manusia, tidak binatang, tidak semua yang ada di bumi ini, bebatuan, pohon-pohon, bahkan malaikat Jibril pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Jibril, hal asalkan rahmat syekh, wahai Jibril, apakah aku termasuk mendapatkan rahmatku? Malaikat Jibril seorang malaikat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah engkau juga mendapatkan cipratan daripada rahmatku, tetesan daripada rahmatku? Malaikat Jibril berkata, naam, iya, kuntu ahsyal akibah, aku dahulu sebelum engkau ada wahai Muhammad, sebelum engkau ada wahai Muhammad, sebelum engkau di muka bumi wahai Muhammad, aku tahu akhiranku surga. Aku tahu akhiranku tidak baik. Aku takut berubah. Bayangkan seorang malaikat takut berubah. Yang diciptakan Allah khusus beribadah, khusus untuk rukuk, khusus untuk sujud. Tidak diberi nafsu. Hidupnya murni ibadah, tapi masih takut akhirannya su'ul khatimah. Takut berubah. Mengapa? Karena malaikat mengetahui hal yang besar terjadi. Bagaimana iblis yang sebelumnya sudah beribadah kepada Allah ribuan tahun, akhirnya dikutuk oleh Allah, diusir daripada akhirat menuju dunia. Kuntu ahsal akibah. Kita lebih berhak takut akhiran kita. Kita penuh dengan hawa nafsu. Kita penuh dengan ambisi. Kita penuh dengan penyakit hati. Sehingga lebih tidak aman bagi kita semua manusia jika akhirannya bisa berubah. Ketika engkau ada wahai Rasulullah, ketika aku bersamamu wahai Rasulullah, aku merasa aman. Aku merasa aman wahai Rasulullah. Mengapa? Aku mendapatkan pujian Allah daripada engkau. Aku mendapatkan jaminan daripada Allah daripada engkau. Aku dipuji oleh Allah. Malaikat yang terpercaya, malaikat yang punya kedudukan tinggi bagi pemilik arsy itu Allah. Malaikat yang mempunyai kekuatan. Di saat itulah wahai Rasulullah, aku mendapatkan rahmat. Para ulama mengatakan Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Thahir rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa man asabahu syai' min hadhihi ar-rahmah." Siapapun yang mendapatkan sedikit saja daripada rahmatnya Rasulullah. Sedikit saja daripada rahmatnya Rasulullah. Bahwa naji fid darain min kulli makruh. Maka dia adalah orang yang selamat di dunia dan di akhirat daripada segala yang berbahaya, daripada segala yang menakutkan. Wal wasil bihima ila kulli mahbub. Dan orang yang mendapatkan rahmat Rasulullah walaupun hanya sedikit saja, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Bayangkan sedikit rahmat Rasulullah bisa memindah penduduk neraka menjadi penduduk surga. Sedikit daripada rahmat Rasulullah, umatnya yang sudah menjadi kerikil di hati neraka, yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, bisa dimasukkan surga, dapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat sedih sekali kita kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah rahmat kepada kita, cinta kepada kita, perhatian kepada kita, tapi kita di sisi lain bukannya kita membahagiakan hati Rasulullah. Kita balas Rasulullah dengan kita menyenangkan hati Rasulullah. Tapi na'udzubillah min dzalik. Kita selalu mengirim kabar-kabar yang tidak baik kepada Rasulullah. Seakan-akan, maaf-maaf. Kita setiap hari mencatat dengan sengaja. Wahai Rasulullah, aku bermaksiat ini hari ini. Wahai Rasulullah, aku berbuat dosa hari ini. Lihatlah ini wahai Rasulullah. Seakan-akan kita memberikan maksiat kita. Secara tahu atau tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja, kita berusaha membuat Rasulullah menangis dengan perbuatan kita. Karena kita bukan tidak tahu, bukan kita tidak mengerti, kita dengar. Kita membaca hadis Rasulullah SAW. Taharatu aniyya a'malukum. Disampaikan kepadaku perbuatan kalian. Disampaikan kepadaku perbuatan kalian. Bagaimana perasaan Rasulullah SAW? Ketika umat yang dicintai, yang dibela, yang dilindungi, yang diberi syafaat, nyatanya bukannya membantu Rasulullah. Dengan amal perbuatan yang baik, justru mengelak daripada Rasulullah, menjauh daripada Rasul SAW. Khususnya para ahli bait, anak cucu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu mencintai, memperhatikan anak cucunya. Selalu yang ada dalam doanya Rasulullah, anak cucunya, umatnya, na'udzubillah min dzalik. Di sisi lain ini anak cucunya, bukannya membantu dakwah datuknya, mengamalkan syariat datuknya, menerapkan syariat Islam, menjauhi dosa maksiat, justru memberi contoh maksiat dan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maaf. Jikalau yang berbuat dosa bermaksiat bukan ahli bait, ini tidak menjadi masalah besar. Dosa bagi mereka, siksaan bagi mereka. Tapi jika ahli bait yang melakukan dosa maksiat, dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana kalau mereka berbuat baik, dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga jika mereka bermaksiat, dilipat gandakan dosanya. Karena mereka ini qudwah, contoh, panutan masyarakat. Jangan sampai orang-orang lain untuk aurat. Anak cucu Rasulullah, anak cucu Fatimatus Zahra tidak tutup aurat. Jangan sampai orang lain rutin ke masjid sholat berjamaah, anak cucu Rasulullah meninggalkan sholat jamaah, bahkan meninggalkan sholat. Kasihani Rasulullah. Jangan membuat hati Rasulullah susah. Cukup sudah Rasulullah SAW di dunia susah memikirkan umatnya, berdoa untuk umatnya, melindungi umat. Sekarang beliau di alam barzah. Bahagiakan hati Rasulullah. Buat Rasulullah SAW tersenyum di alam barzah. Niscaya kita akan mendapatkan rahmat yang sempurna daripada Rasulullah SAW. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sudah punya Rasul, punya Nabi, sebaik-baik Rasul, sebaik Nabi. Tidak ada seorang Rasul, seorang Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat-umat Nabi yang lain, ketika terdesak di hari kiamat, siapa yang dicari kalau bukan Rasulullah? Para Nabi-Nabi pun sudah angkat tangan. Para Nabi-Nabi sudah tidak bisa lagi membantu umatnya. Semuanya dipasrahkan kepada Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita putus asa daripada rahmat Rasulullah SAW. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, jika kita sungguh-sungguh benar-benar mencintai Rasulullah, maka Rasulullah SAW akan terus memperhatikan kita. Rasulullah SAW akan terus mendoakan kita. Rahmat Rasulullah tidak akan putus kepada kita semua. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'na bihi fid-dharain amin. Beliau menyampaikan mengenai kisah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat, dibelah dadanya oleh malaikat. Para ulama mengatakan bahwasanya hikmah daripada dibelah dadanya Rasulullah adalah untuk supaya dibersihkan hati Rasulullah SAW. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi." Ada, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Gak mungkin hati Nabi kotor sehingga harus dibersihkan. Tidak, hati Nabi tidak kotor sehingga harus dibersihkan oleh malaikat. Tetapi zaduhu tuhran ala tuhri, hati Nabi sudah suci ditambah suci. malaikat. Ada satu penakwilan, satu tafsiran daripada Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwasanya di belah dada Rasulullah bukan untuk dibersihkan hatinya, karena hati Rasulullah sudah suci dan bersih. Tapi di belah dada Nabi Muhammad SAW, tujuan para malaikat adalah ikhraju haddis syaitan min rahmatih. Tujuan di belah dada Rasulullah bukan untuk dibersihkan, dikeluarkan dari hati beliau bagian rahmat Rasulullah terhadap syaitan. Karena beliau diutus sebagai rahmat semesta alam, seluruh alam, seluruh makhluk Allah diberi rahmat oleh Rasulullah, mendapatkan bagian daripada rahmat Rasulullah, termasuk syaitan pun mendapatkan rahmatnya Rasulullah. Sehingga para malaikat pun mengeluarkan bagian rahmat Nabi terhadap syaitan. Mengapa? Karena syaitan sudah dikutuk oleh Allah. Syaitan sudah dikutuk oleh Allah. Jangan sampai mendapatkan rahmatnya Rasulullah. Karena Rasulullah rahmatnya bagi semesta alam. Maka ketika kita mendengarkan kisah ini, penafsiran ini, kita merasa bahagia. Alhamdulillah, makhluk seperti setan saja mendapatkan rahmatnya Rasulullah. Apalagi kita-kita, insya Allah, kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun cinta kita adalah cinta yang sempurna, walaupun di sisi lain kita masih banyak bermaksiat, walaupun di sisi lain kita masih berbuat dosa, walaupun di sisi lain kita sering menyedihkan hati Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu dengan majlis maulid ini, mari kita mulai introspeksi diri. Jangan ketika kita berada di majlis maulid, kita merasa rindu kepada Nabi. Tapi kita sudah selesai membaca maulid, kita kembali lagi lupa kepada Nabi. Jangan sampai ketika kita baca solawat, kita ingat kepada Rasulullah. Ketika kita kembali ke rumah, kita kembali lupa lagi kepada Rasulullah. Jadikan Rasulullah SAW sebagai orang yang selalu kita ingat dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jangan sampai sebutan Rasulullah hilang daripada hati kita. Jadikan Rasulullah SAW sebagai kekasih kita satu-satunya. Jadikan kita ini mencintai Rasulullah melebihi kedua orang tua kita. Kita semua bersama-sama berkat Maulid Habsyi, berkat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, berkat sahibul Hall Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Husin As-Sikah, berkat Al-Habib Husin bin Abu Bakar As-Sikah, berkat para syibah, khususan Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Husin As-Sikah, atana Allah bihayatih bi'ulumih, amin. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur oleh Allah. Al-Habib Syekh bin Ahmad As-Sikah, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat walafiat oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang berada di majlis ini ditetapkan dalam iman, ditetapkan dalam Islam, ditetapkan atas mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabb, kami bersaksi ya Allah di pagi hari ini ya Allah bahwasanya kami mencintai Allah dan Rasul. Ya Allah, ya Rabb, kami khawatir ya Allah di akhir zaman ini ya Allah, fitnah begitu besar ya Allah, fitnah begitu meluas ya Allah, banyak orang-orang yang berubah hati, banyak orang-orang yang cinta kepada Amin ala husnil khatimah. Amin ala husnil khatimah. Amin ala husnil khatimah. Bijahi walid khatimah. Umnun alayna bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.